Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayudzil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Tumma amma ba'd, jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ikhwani fid din a'azani wa adakumullah, hafidhakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat ini insyaallah di atas kebaikan untuk kita sama-sama mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, menghadiri majelis-majelis al-ilm, sebaik-baik majelis perkumpulan pertemuan di muka bumi ini yang dipuji pelakunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmatnya tersebut kepada kita semua. Dan juga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut bagi kita semua di dunia, dan juga kemudian disempurnakan nikmat tersebut di akhirat. Barakallahu fikum. Dalam waktu yang singkat ini, mungkin sama-sama kita untuk merenungkan dari nasihat-nasihat para ulama as-salaf, nasihat-nasihat dari para ulama rabbani yang mereka telah mengisi kehidupan mereka untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu warisan al-ilm, yang apabila kita menyimak, mendengarkan nasihat-nasihat kalam dari para ulama as-salaf, maka itu adalah merupakan sungguh adalah keberuntungan yang besar, karena nasihat-nasihat mereka itu adalah bersumber dari pemahaman yang dalam, bersumber dari perjalanan yang panjang dalam menuntut ilmu. Mereka mengetahui tujuan-tujuan syariat ini, apa-apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang diinginkan oleh, dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nasihat-nasihat mereka itu memberikan ta'thir, memberikan pengaruh yang demikian dalamnya bagi orang-orang yang membacanya ataupun mendengarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari untaian nasihat-nasihat para ulama salaf tersebut, khususnya kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Asaru Tarkil Ma'asi, beliau menjelaskan tentang pengaruh dari meninggalkan perbuatan maksiat. Suatu pembahasan yang demikian dalam, sebuah nasihat yang demikian menyentuh dari ulama Rabbani murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau berkata, Subhanallah Rabbul Alamin, lau lam yakun fi tarki dhunubi wal ma'asi illa, kalau bukan seandainya ketika kita meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, faidahnya, manfaatnya, fungsinya adalah, ya, kemudian beliau menjelaskan fungsi-fungsi manfaat faidah dari meninggalkan perbuatan maksiat. Iqamatul muru'ah, terjaganya muru'ah, kewibawaan, harga diri. Wasaunul irq, terjaganya kehormatan. Wahifzul jah, terjaganya sama juga kehormatan, kewibawaan, kemuliaan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Du'ila dul wassighar liman khalafa amri, atau kama qala Rasulullah SAW, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Pemahaman sebaliknya, barakallahu fikum, barang siapa yang mentaati perintah Rasulullah SAW, yang pada hakikatnya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat dari ajaran Rasulullah SAW, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, maka akan terjaga kemuliaannya, kehormatannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memaksiati Rasulullah SAW, pada hakikatnya memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka kehinaan, ukubah awal, hukuman pertama di dunia, dijadikan kerendahan dan kehinaan. Barakallahu fikum. Mungkin dari sisi manusia yang tidak mengerti, tidak memahami, awamun nas, menganggap dia adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang. Tapi di hadapan orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang memahami syariat, dia adalah orang yang rendah. Lebih-lebih kalau di mata ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang istiqomah, maka dia akan tetap mulia, terjaga kehormatannya. Barang siapa yang tidak istiqomah, maka hina di mata orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Sodak apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya beliau juga mengatakan fungsi yang lainnya, wasiyanatul mal alladhi ja'alallahu qawaman lima salid dunia wal akhirah. Orang yang meninggalkan maksiat, maka akan terjaga hartanya, yang Allah jadikan harta tersebut untuk kebaikan di dunianya dan di akhiratnya. Hartanya terjaga. Barakallahu fikum. Pada hakikatnya harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang salaf ketika ditanya, menemukan harta, uang, al-mal, ditanya, liman hada, punya siapa dirham ini? Liman hada dirham, punya siapa uang ini? Maka ada seseorang yang menjawab, ini adalah uangku. Tapi akhirnya beliau mengatakan, ya, a'immah ini, ya, imam ini mengatakan kepada orang tersebut yang mengaku itu adalah hartanya, la, hadzalak idza anfaqtahu fi sabilil khair, harta itu adalah baru menjadi milikmu kalau engkau keluarkan pada jalan kebaikan. Tapi sebaliknya, harta itu akan menjadi musibah bagimu ketika engkau tahan atau naudzubillah dikeluarkan pada jalan kejelekan. Lihat cara pandang salaf, harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditanya dua perkara dalam perkara harta, dari mana dan dikeluarkan kemana, sehingga para salaf cara pandangnya jauh ke depan. Harta itu akan menjadi milik kita, bermanfaat bagi kita nanti dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika benar. Ya. Dari sisi pengelolaan harta tersebut, dikeluarkannya, cara mencarinya. Tetapi harta itu akan menjadi musibah bagi kita, bukan menjadi milik kita nanti, menjadi hujah bagi kita, bahkan naudzubillah azab. Ya. Seperti dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, emas dan perak yang ditahan itu akan dilelehkan, disiramkan kepada orang-orang yang menimbunnya, menjadi azab. Ya. Subhanallah. Ini adalah uangku, bukan. Uang ini, harta ini menjadi milikmu ketika kamu keluarkan pada jalan yang baik. Barakallahu fikum. Ya. Ini jauh pemahaman kita dengan para salaf. Terfungsi dari meninggalkan maksiat juga adalah mahabbatul khalq. Dia akan dicintai oleh makhluknya, dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh na'am sesama manusia. Allahul musta'an. Walaupun awalnya manusia benci terhadap dia, ketika dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, manusia benci kepada dia, tapi Allah ridho terhadap dia. Pada akhirnya sunnatullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang demikian pada awal mulanya saja sulit. Pada akhirnya ketika Allah sudah ridho terhadap dia, cinta terhadap dia, manusia yang tadinya membenci dia pada akhirnya juga akhirnya mencintai dia. Tetapi sebaliknya, man iltamasa ridon nas bisukhtillah, barang siapa mencari keridhaan manusia dengan menjual, ya, mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mencari keridhaan pemimpin, mencari keridhaan atasan, mencari walaupun menyelisih syariat, walaupun ya, atasannya ridho, mertuanya ridho, siapapun ridho terhadap dia awalnya saja, dalam keadaan menyelisih syariat, bermaksiat, Allah murka. Pada akhirnya kata Rasulullah SAW dalam hadis, manusia yang tadi mencintai dia pada akhirnya membenci dia. Itu akhir perjalanan orang-orang yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ya. Sulit awal-awalnya. Dicela oleh saudara kita, dicela oleh teman kita, dicela. Awalnya saja. Karena mereka tidak memahami ilmu. Ketika mereka mengerti syariat yang benar, mengerti syariat yang sesungguhnya, maka dia akan akhirnya mencintai orang-orang yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Awalnya saja sulit ketika berpegang dengan syariat ini. Tetapi Allah mengatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Fungsi yang berikutnya, wa jawazul qaul bainahum, nam wa salahul ma'as wa rahatul badan. Ya, baiknya perkataan di antara mereka dan baiknya kehidupan dan lapangnya badan. Wa quwwatul qalb, kuatnya hati. Wa tibun nafs, baiknya jiwa. Wa na'imul qalb wa insirahus sadr. Ya, nikmatnya hati dan lapangnya dada. Percaya diri, ya, orang yang menjalankan perintah Allah, ya, menjauhi larangan Allah, meninggalkan maksiat, percaya diri. Tetapi na'udzubillah, orang yang justru berbuat apa-apa yang dilarang oleh syariat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya tidak percaya diri. Bertemu dengan orang-orang saleh, malu menunduk mukanya. Masya Allah. Tapi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dari fungsi kesehatan. Kalau jiwa sudah lapang, jiwa sudah tenang, ya, tidak stres, itu biasanya adalah jarang berpenyakit. Tapi dari sisi kesehatan, biasanya juga orang kalau sudah hatinya sempit, ya, tidak percaya diri, merasa bersalah, merasa itu penyakit, ya, stres, ya, akhirnya jantung lah apa, biasanya demikian. Na'udzubillah min dzalik. Fungsi yang berikutnya, wal amin makhafil fusaq wal fujar, dia merasa aman dari ketakutan orang-orang jahat, orang-orang fasik. Lihat perempuan yang tabarruj dengan perempuan yang memakai hijab, mana yang diganggu biasanya? Hah? Perempuan yang menjalankan syariat Allah diganggu tidak oleh orang-orang yang jahat? Dibanding orang-orang perempuan yang membuka auratnya sampai-sampai na'udzubillah diperkosa, sampai dikatakan di manakah rasa keamanan bagi wanita? Ya, salah sendiri, kenapa kamu yang mengundang pandangan laki-laki? Tapi orang yang menjalankan syariat, dia merasa aman dari gangguan orang-orang yang jahat. Ya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Wakilatul ham wal gham wal hazan, sedikit gundah gulananya, kesedihannya, kerisauannya, itu tadi percaya diri. Wa izm nas an ihtimaliz zul, ya, mulianya jiwa, ya, dari kemungkinan kerendahan. Wasaunu nurul qalb, terjaganya cahaya hati, hatinya bercahaya. Ya. Karena lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an, ya, laisa ta'mal absar, bukan buta matanya tapi apa? Buta hatinya. Jadi hati itu cahaya yang dia akan melihat mana kebaikan dan mana kebenaran. Tapi orang kalau sudah tidak peduli dengan syariat, ya, terus melanggar, menerobos apa yang batasan-batasan syariat, itu hatinya sudah pekat. Kata Rasulullah, hatinya sudah hitam pekat, nggak ada cahayanya lagi, sulit untuk membedakan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran, nggak bisa lagi membedakan mana baik dan mana buruk, tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Itu kalau hatinya sudah pekat. Jadi barakallahu fikum, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, hati ini yang paling berharga bagi manusia, penjagaannya harus lebih dari segala sesuatu. Kalau hati baik maka akan baik seluruhnya, kalau hati jelek maka akan jelek, ya. Karena masuk di akal, kita memiliki kendaraan, kita memiliki barang berharga, kita jaga, kita perbaiki, kita rawat, kita ini. Tetapi dia lupa yang paling berharga pada dirinya adalah hati. Harus dilatih hati tersebut untuk mencintai Allah. Harus dilatih hati itu untuk kebaikan. Harus ada gizinya, ada latihannya, ada untuk menjadi hati yang baik. Dia lupa yang harus diperhatikan lebih serius dari barang-barang berharga miliknya, dari harta miliknya apapun juga, itu adalah hatinya. Kalau hatinya sudah tidak bisa membedakan mana baik dan buruk, ya, na'udzubillah. Kalau kematian di dunia hanya di dunia, tapi kalau na'udzubillah kesengsaraan di akhirat, ya, jangan dibayangkan lagi. Ya. Wasaunu nurqab antutifa zulmal ma'siyah, terjaga cahaya hatinya dari akan dimatikan oleh kegelapan maksiat. Wa husulul makhraj lahu mimma baqa 'alal fusaq wal fujar, dan tercapainya jalan keluar dari apa-apa yang sempit, ya, bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, ya. Orang-orang berbuat maksiat sulit mendapatkan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Tetapi orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan dari semua kesulitannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah akan diberi jalan keluar. Ya, makhraja, ya, nakirah dari bentuk syarat. Barang siapa syaratnya dia bertakwa, isim nakirah dalam bahasa Arab, maka dia akan jalan keluar itu artinya umum, kata para ulama, baik itu kesulitan kecil maupun kesulitan besar. wa taisur rizq alaihi, dimudahkan rizki atasnya. Lanjutan ayat tersebut, wa yarzuqhu min haizu la yahtasib, dan dia akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Ya. Kesulitan apapun juga kalau orang bertakwa pada Allah akan selesai. Nah, datang rizki yang tidak disangka-sangkanya. Terlalu banyak kisah barakallahu fikum, ya, para imam dalam menuntut ilmu. Semuanya namanya adalah Muhammad. Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Marwazi, satu lagi kalau enggak salah Imam At-Tabari. Ketika rihlah dalam menuntut ilmu kehabisan bekal. Akhirnya bermusyawarah, bagaimana? Taib, kita berusaha untuk mencari ya, ke tengah-tengah penduduk. Tapi sebelum salah seorang yang diutus yaitu Imam Ibnu Khuzaimah kalau tidak salah, beliau sholat dulu sebelum mencari. Selesai sholat tiba-tiba diketuk ya, tempat mereka tersebut, datang utusan. Siapa yang bernama Muhammad Ibnu Huzaimah? Saya. Dikasih uang mungkin. Siapa yang bernama Muhammad Ibnu Marwazi? Saya. Kasih uang. Siapa yang bernama Muhammad? Saya. Kenapa ini? Ternyata dia adalah utusan raja, utusan khalifah. Tadi khalifah bermimpi, di dalam mimpinya dia diberi kabar bahwasanya ada orang-orang soleh yang bernama Muhammad, mereka kehabisan bekal dalam perjalanannya demikian kan, maka saya adalah utusan untuk menyerahkan ya, bantuan dari raja tersebut. Subhanallah, baru sholat belum selesai untuk mencari, tiba-tiba datang rizki dari hal yang tidak disangka-sangka. Dan kita terlalu banyak kisah-kisah pengalaman kita pribadi. Mungkin antum semua punya pengalaman. Subhanallah. Terbetik dalam lintasan. Ini kalau ada harta atau uang segini akan, masya Allah. Tiba-tiba kalau datang uang, apa yang kita pikirkan? Tanpa diduga-duga. Jumlah yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Terlalu banyak barakallahu fikum pengalaman-pengalaman demikian. Orang kafir saja diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Min haitsu la yahtasib, dari hal yang tidak disangka, wa taisur ma'asara al-arbabil fusuq wal ma'asi, dan dimudahkan dari kesulitan orang-orang ya, yang berbuat maksiat ya. Orang yang beriman bertakwa mendapatkan kemudahan, orang yang bermaksiat maka dia mendapatkan kesulitan. Wa tashilu ta'ah alaih, dan dimudahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taisurul ilm wa sana al hasan fin nas wa kasratu du'a lahu, dimudahkan ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu ya, dan pujian manusia kepadanya dan banyaknya doa untuknya. Para ulama sudah meninggal dalam kubur-kuburnya, rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah, didoakan. Padahal sudah meninggal dalam waktu yang lama. Tapi lihat kalau orang-orang jelek, orang-orang yang na'udzubillah min dzalik disebut namanya, maka biasanya doa-doa kejelekan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Bedanya pemimpin, pejabat dengan ulama. Ya, pemimpin pejabat karena cara mencari pimpinannya, kekuasaannya saja sudah salah, belum meninggal pun didoakan untuk meninggal. Iya atau tidak? Supaya saingannya untuk mencari kekuasaan berkurang. Tetapi para ulama ketika meninggal, bagi orang-orang yang mengerti keutamaan ulama itu demikian dalam pengaruhnya, hilangnya ilmu. Wa halawa allati yaqtazibu wajhuhu, ada kemanisan dari wajahnya. Wal mahaba allati law fi qulubin nas, dia memiliki kewibawaan di dalam hati manusia. Wa intisaruhum wa hamiyatum la iza uziya wa zulima, dia akan ditolong, dia akan dijaga ketika dia dizolimi ataupun disakiti. Banyak orang yang membelanya. Ini faedah-faedah yang luar biasa ya, dari seorang imam. Artinya berdasarkan pengalaman dan melihat, dan dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Wazabuhum an irdihi idza i'tibahu mu'tas, akan dibela kehormatannya dari orang-orang yang menggibahinya, membicarakan kejelekannya. Dia begini begini begini. La. Yang saya tahu dia adalah baik begini begini. ada lagi mencela lagi, dia begini, la, yang saya tahu dia adalah orang begitu. Subhanallah ikhwah. Ini kalau orang istiqomah, barakallahu fikum. Wa surah ijabah du'ai wa zawal wahsya alaihi bain wa bain Allah, cepat dikabulkan doanya oleh Allah subhanallah, dan hilangnya keliaran antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qarbul malaika minhu wa bu'du syayatil ins wal jin minhu, dekatnya malaikat dengannya sementara jauhnya syaitan dari kalangan jin dan manusia darinya. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Umar ibn Khattab bagaimana? Syaitan kalau Umar lewat lari, iya atau tidak? Subhanallah. Intinya orang-orang bertakwa akan berkumpul dengan orang-orang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang jelek. Syaitan dari kalangan jin dan manusia itu jauh darinya. Berkumpulnya itu hanyalah hati ini ataupun jiwa ini, kata Rasul, bagaikan pasukan yang bersusun. Dia akan berkumpul dengan yang cocok dan tidak akan berkumpul dengan yang tidak cocok. Ahli maksiat tidak akan berkumpul dengan orang bertakwa. Ahli bid'ah tidak akan berkumpul dengan ahlus sunnah. Jauh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Barakallahu fikum. Taib. Wa tanafasnas ala khidmati wa qadai hawaijih. Manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya dan memenuhi daripada keperluan-keperluannya. Ya. Subhanallah. Ini kita saksikan, kita lihat, kita dengar. Apa yang disebutkan oleh beliau ini benar-benar terbukti. Barakallahu fikum. Ya. Lihat. Ini ada ikhwah. Ya, kalau misalnya belanja di orang awam, ya, dikasih murah. Ya. Ketika yang belanja, masya Allah, pas udah pakainya jubah, pakai peci. Ketika di warung orang awam atau toko orang awam, ketika yang belanja adalah orang-orang yang, oh, sudah buat ini harganya segini saja, karena dia dikenal orang yang baik. Ya. Yang sering kadang-kadang, oh, mau beli apa Ustadz gitu. Kan kalau ahli sunnah kan semuanya pakainya sama, padahal bukan ustaz. Mau beli apa ustaz? Sering ada di sini, ada atau tidak kayak gini? Kalau di sana Ambon juga demikian. Ikhwah kalau beli, ikhwah pakaiannya sama kayak ustaznya, enggak ada bedanya masalahnya. Orang mau beli apa ustaz? Oh ya, dia mau beli ini, dia dikasih murah, masyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Terbukti ya ikhwah, orang kalau menjaga agama Allah, ya. Ketika duduk, ketika apa, oh silakan duduk, masya Allah. Tapi kalau orang tidak menjaga agamanya, dia lepas pecinya, dia lepas jubahnya, ah, mau beli apa kamu? Udah rambutnya anak-anak apa itu, rambutnya rambut pang, pakai anting, pakai apa, ah, pergi, mau ngerampok kamu. Tapi lihat kalau penampilan seperti ini dilayani dengan baik, masya Allah, luar biasa. Wa khutbatum limawat wa sohbatih. Manusia ini ingin bersahabat dengannya, ya, mencintainya. Wa adam khawfi minal maut. Dia tidak takut mati. Bal yufrah bihi likudumi ala rabbi wa liqa'ilihi wa lahu wa masiruhu ilaihi. Bahkan dia gembira, ya. Dia akan bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan sesembahannya yang dia cintai, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan berjumpa, akan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak takut mati. Ya. Sementara orang yang berbuat maksiat, aduh saya masih belum tobat ini, masih, aduh masih. Enggak percaya diri, serba ketakutan, serba. Ya. Tapi orang kalau sudah istiqomah, ya, insyaallah taala dia malah gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sigharud dunya fi qalbi wa qabrul akhirah indah. Dunia itu kecil dalam hatinya dan akhirat menjadi besar dalam hatinya. Ya. Dia udah enggak peduli lagi sudah. Ya. Biarlah di dunia kehidupannya demikian. Tujuannya adalah akhirat-akhirat yang kata Rasulullah SAW, la isya illa isyal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya. Bahkan dengan tegas Rasulullah mengatakan, kalau seandainya lo kana fid dunya tuzan indallahi junahu ba'udha masyaqal kafira masyaqallahul kafira surbatan minal ma. Kalau seandainya dunia itu ditimbang di sisi Allah itu sama dengan sehelai sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum setetes air saja. Tapi orang kafir diberi makan, diberi minum, dikasih rezeki, menunjukkan dunia dengan sehelai sayap nyamuk tidak lebih berat. Kemudian Allah mengatakan, innallaha la yastahi ayati bimasalama ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu memberikan peringatan, permisalan dari seekor nyamuk ataupun lebih rendah dari nyamuk. Inilah dunia yang diperbutkan oleh manusia. Rugi kalau orang tidak menuntut ilmu, tidak mengerti ilmu yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya. Yang Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al dunya aksara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebesar-besar tujuan kami, dan jangan jadikan dunia itu sepuncak-puncak ilmu kami. Ya. Artinya tujuan yang paling tinggi adalah tujuan akhirat dan ilmu, ya. Bahwasanya dia mengetahui ada ilmu, ada kehidupan setelah kehidupan dunia, dan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Wahirsi alal mulkil kabir, semangat terhadap raja yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Wal fawz azim fiha, ya, dan beruntung pada na'am kehidupan akhirat tersebut. Wazuku halawatut ta'ah, dia merasakan manisnya ketaatan. Wa wajada halawatul iman, dia merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Ya, dalam hadis disebutkan hadis Anas bin Malik, ya, yang beliau mengomentari ketika ada orang diberi minta kambing kepada Rasulullah di bukit, Rasulullah memberikannya. Karena dia pimpinan kampung negerinya, mengatakan kepada pimpinan kampungnya, apa, kepada penduduknya, masuk Islamlah kalian, sesungguhnya Muhammad itu tidak pelit. Lalu kata Anas bin Malik mengomentari kejadian itu, sungguh manusia itu mendapatkan hidayah masuk Islam itu awalnya karena dunia. Tapi setelah dia mengerti hakikat yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, maka Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari dunia dan seisinya. Awalnya saja, ya, orang baru masuk Islam dikasih ghanimah lebih banyak, ya. Begitu. Kalau kita punya kelebihan, kasih saudara kita supaya ikut ngaji, ikut taklim, kenal kebaikan. Kita ada kelebihan harta, kasih. Tapi setelah dia mengenal agama yang benar, mungkin dia udah enggak peduli lagi, mungkin. Barakallahu fikum, ya. Dia isi umurnya, dia isi hidupnya untuk kebaikan, kebaikan, kebaikan. Betapa banyak manusia meninggalkan kemewahan yang dia dulu pernah ininya dalam keadaan dia lebih memilih Allah dan Rasulnya. Sahabat Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu, ketika meninggal ditarik kain kafannya, kelihatan tarik kepalanya untuk menutupi kakinya, kelihatan kepalanya, ditarik untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Padahal beliau adalah orang yang dulunya adalah orang yang kaya raya. Tapi lebih memilih Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Ya. Wa du'a hamdul as wa man hal minal malaikat lahu, doa penjaga ars dan sekitarnya dari malaikat kepadanya. Wa far'a katibi nabi wa du'ahum lahu kullu waqtin, gembiranya pencatat kebaikan padanya, malaikat pencatat-pencatatnya, dan doa mereka kepadanya setiap waktu. Masyaallah. Wa ziyada fi aqlihi wa fahmi wa imani wa ma'rifati, dan bertambah kekuatan akalnya, bertambah pemahamannya, bertambah keimanannya dan pengetahuannya, ya, bertambah ilmunya. Wa husul mahabbatillah lahu wa iqbalu alaihi wa faridi taubatih, adanya kecintaan Allah dan dia gembira, Allah gembira dengan taubatnya, taubat orang-orang ini. Naam. Masya Allah. Wa hakadza yujazi bi farhi wa surur la nisbah lahu illa farhi wa sururi bil ma'siyati wa minal wujuh, maka dia akan dibalas dengan kegembiraan yang tidak ada bandingannya, kegembiraan orang yang takwa, orang yang taat, dengan kegembiraan orang yang bermaksiat ketika bermaksiat tersebut. Maka kata beliau rahimahullah, fahadi ba'du asar tarkil ma'asi fid dunya, ini sebagian pengaruh meninggalkan maksiat ketika di dunia. Lalu balasan di akhirat bagaimana? Fa idza mata talaqathul malaika bil busra min rabbih bil jannah, Ketika dia meninggal, malaikat itu menerimanya dengan kabar gembira dari Rabbnya dengan surga. Bi'annahu la khawfun 'alaihim wa la hazan, bahwasanya diberi kabar gembira orang-orang yang takwa tersebut, tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada kesedihan baginya. Ya. Karena dia khosyah, takut di dunia, dia diberi rasa aman di akhirat. Tapi sebaliknya orang yang merasa aman di dunia, maka justru ketakutan di akhirat. Wa yantaka min sijini dunya wa daikiha ila raudhati min riyadil jannah yan umfiha ila yaumil qiyamah. Maka di dalam kuburnya dia itu berpindah dari penjara dunia, kesempitan dunia, kepada kebun, dari kebun-kebun surga, dan dia diberi nikmat sampai hari kiamat dengan nikmat tersebut. Rasulullah mengatakan ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Sementara saja ujian orang-orang yang bertakwa. Maka kepada keluarga, anak, istri, benar-benar nasihat ini adalah nasihat. Sabar ya. Cuma sebentar ya. Mau cari usaha terlanggar ada larangan syariat, mau cari usaha yang lain, subhanallah. Sementara orang-orang yang tidak mengerti ilmu, orang awam, orang kafir misalnya, mau usaha apa saja terserah ya. Tidak peduli mau halal mau haram misalnya. Tapi orang-orang yang berpegang dengan syariat berusaha, sudahlah. Ini adalah ujian sementara. Allah gantikan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Fa idza kana yaumul qiyamah kana an-nas fil har wal 'irq wa huwa fi dhillil 'arsy. Ketika hari kiamat dia dibangkitkan dari kubur-kuburnya, manusia itu dalam kepanasan, dalam keringatnya. Di padang mahsyar, tenggelam dalam keringat sesuai amalannya masing-masing. Wa huwa fi zilil arsy, dia berada di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu berapa lama itu? Dalam hadis disebutkan 50 ribu tahun, barakallahu fikum. Berdiri sampai manusia kewalahan mencari para nabi, para anbiya, minta syafaat. Dalam hadis sahih Muslim disebutkan orang yang menumpuk emas dan peraknya, maka dilelehkan emas dan perak itu kepada orang yang menimbun tersebut selama 50 ribu tahun sampai Allah mendatangkan keputusannya. Faslul qadha. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan berdirinya manusia di padang mahsyar itu 50 ribu tahun. Tidak bisa dibayangkan, barakallahu fikum. Bagaimana manusia sudah panas matahari didekatkan, tenggelam dalam keringatnya sesuai amalan masing-masing. Sehingga tidak heran para ulama ketika mereka mengatakan, para salaf, manusia yang bersungguh-sungguh rajin di dunia, ya, lamanya berdiri mereka dalam sholat, maka insyaallah ta'ala istirahatnya mereka nanti ketika wukuf di padang masyarakat. Benar atau tidak kira-kira? Nah, dunia tempat beramal, tempat capek, tempat letih. Akhirat tempat istirahat. Tapi sebaliknya, manusia yang santai-santai saja berbuat maksiat dalam kehidupan di dunia, lalu bagaimana ketika dia berdiri di padang mahsyar? Hidup cuma berapa puluh tahun, subhanallah. Itu baru ujian awal dibangkitkan dari kubur. Belum lagi ujian-ujian yang lainnya. Sehingga kata Rasulullah, seorang mukmin maka dia adalah beristirahat. Naam. La haula wala quwata illa billah. Fa idzan sarafu min baina yadayllahi akhadha bihi zatil yamin ma'aulai muttaqin wa hizbil muflihin. Ketika dia itu berpindah kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka diambil dia oleh malaikat al-anam zatul yamin bersama aulianya, bersama wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa, dan golongan Allah, orang-orang yang beruntung. Dzalika fadlullah yuti may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah itu adalah zat yang maha memiliki keutamaan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa taat dan takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.